Pugakalai ra tai apostel tipu ruapulu. Kele ai puari puga ugapat, sogai nangan sangamberi si pasi ulu si Paulus, pusui binangan sia. Lepa ai kua kamatada katutui tuinia iai kamakedonia. Gejinginangan tobo nekne, samba lepa ai kawangan turat si maigi masironake patuada sasaraina, enia kagrika. Telungalago ujunia ai kudu sedda. Kele arai siake ta Yahudi masih mati ake nia, kateteren ai patatarek tubunia mulajo ka Syria, teo ake nangan toli minca ka Makedonia. Tapoi rapa ale let nia, yate si Sopater togat Pirus, si Bara ka Berea, si Aristarkus, samba si Sekundus, Ruada si Bara ka Tesalonika, si Gaius si Bara ka Derbe, samba si Timoteus, si Tikikus, samba si Tropimus, Sibara ke Asia. Sia lekboi ki amei, ngenarangan kai katroas. Kele itu kaplu punen roti sitak sioman, pula jomayan beramai ka Filipi, lima ngagogoi burunia segek kai katroas. Puku dumayan seda pitu ngagogoi. Kagogoi siboi ki kabagat menggui nenda, kateteren aku parurukai masih patipuk roti, panibonangan si Paulus kematada, aipa atu poi mancep mutuitui. Riu-riu ake nangan ipanibo paparat aili tengah moi. Kabal lalep kapata, kuduat mai paruru ai maigi alito. Ai sarasilainge si puoni si Eutikus, ai nia mututukku ka jendela. Matompoi ai panibo si Paulus, matuduk nangan matania, uneng nia si pulelelek, lepa belek nia karepe, baraniya kabal lalep si katelunia. Akan nakek raleinya ai langoan nia. Nyageti gorosot si Paulus karepe, raponia katubut silainge, lakaya keknangania kuanangan. Ba maka karat kembaga, ai pilih nia muriri manua. Lepa sakainia mincak kapata, patipuk nangan roti mukom, lepat koman mauju pele ai panibo, pat malegre pato. Lepa tuinia, ambidrangan silainge nenda kalalip nia si puriri manua, sama bulat tak magulai angkat bakada. Kai lekboiki atu janang ka kapal mulajo ka Asos, masyala si Paulus sedda siripot si kuania, aipoi musila le iye kasia sedda. Kele aku paili kai ka Asos, alak mayan nia, ei kai kametilene. Baramai sedda pulajo mayan, pato segek kai ka ipot kios. Pato minca segek kai ka Samos, pasat sangagogoi segek kai ka Miletus. Aite wakean poi si Paulus, tatu sapai ka Efesus, bui isapru tetere ka Asia. Aipoi maola bagania, ke moinia bulek kagogoi punen Pentakosta asege ania ka Yerusalem. Kamiletus, konia ke nangan si Paulus siye ka Efesus, masih sogai te baja gareja. Kele araoi kuanangan ke matada. Anwa gayan kam kipa puririman wangku katelagamui, baranangan kagogoi siboi ki pele akuoi ka Asia. Kaepet pa tuat le, samba pagadu elu aku galai galajet Tuhan, samba maigi aku rik pasi sibuat kalulut isyadda tai Yahudi masih mateyake aku. Ta anai aku pakele sangamberi sibailu katuerukat mui, sangamberi nia le kuseyake kakam, elek ka parurukat siberi kabaga, elek ka senin lale. Sarat kumunengake katai Yahudi, samba katai Gerika, bule rabawake patuada toili kateka manua sambara katonemi Tuhanta Yesus. Kine neget masitut patonekat kecat cipunenan meyaku ka Jerusalem. Tak kuagai apa sibabara katubukku sedda. Sarat nenek le kuagai. Kasenen lagai ipoiliat le kecat cipunenan kamatakku. Ngengena kena aku penjara samba paureat. Tapoi beri gosok tak ku pulecei puri manoyatku. Itu kaplule ejatku, samba kulepa ake galajet siniloku kai Tuhan Yesus, masih munengake katoreman simairu, kukatekat bagat tai kamanua. Kini neget ayagayan tubukku, taan tenu ico kam matakku, kam sangam beri sia iliakenenku masih sege ake puri mata tai kamanua. Nyate ku munengake kamatamui gogoi nek-nek, taante ia aili aku ke ai si malilimai katalagamui sangamberi mui. Aipoi, ta aku pakele masih segeake sangamberi ki diet barat teka manua kamata mui. oto pagaba kam tubumui, sambaleu sangaliu paamian, kampoi airio ake ketsa sipunenan bailu sipaneinei, masipasikeli paamian taikamanua sinakinia logau togania. Kuagai, kurukku, tuguguru te katalagamui, arimau simasakbak, sitai ino paamian. Katalagamui leu, tususuru te sirimanua, sipakatai nganga, masi pepeake sirimanua, masi tiktik sia, bule ratut sia. Oto pumata kam, rebdep kam, telu ngarura buruk nia, tai pua ari sinago sinoibo pagalu elu kupangantoman kam senemui. Kineneiget gusige akean le kam kate kamanua, samba katiboet pukatekat bagania, sima gege masi pasikilikam, samba masi panguruat nake ikemen kakam, sinarek akenen nia kasangeberi sipu nenan nia. Taanai aku kiddi perak elek mas, elek le pera kasipa. Tubumui le iagai nia, kabeiku le amasi barake purimanoyatku, samba purimanoyada saaleiku. Kasangeberi nia nekne, kupatoila uluyetmui, buita kise te tupu galai masirop make simaluluk, samba masirebdeb tiboy Tuhan Yesus, nia poi amasikua, masikau pele mauktu, bele pele masisilo. Lepa aiku anekne, purekut nangan si Paulus, samba sangam berida manindou. Pusau rangan sangam berida, lakayake rangan si Paulus, siguk rangan nia. Ima kokope rero bagada, kalulut kukuana, taan rai icok matania minca. Lepa taruake rangan nia ka kapal.